Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, pagi ini kita lanjutkan pelajaran kita membaca Syarah Ibnu Aqil ala Alfiya Ibnu Malik. Naam, melanjutkan ke bait syair yang ke-953. Naam, silakan dibaca. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويا أن اقلب ألفا كسرا ترى أو ياء تصغير بواو ذف على. نعم حسب. قال المؤلف رحمه تعالى: ويا أن اقلب ألفا كسرا ترى أو ياء تصغير بواو ذف على. Artinya, gantilah alif dengan ya, manakala ia menyertai harokat kasro, manakala dia itu menyertai harokat kasro atau ya tasgir, dan lakukan pula hal ini terhadap wawu. Lanjutkan. Fi akhirin aw qabalat ta'nith aw ziyadati fa'lan dha aydan ra'aw. Naam, artinya bila ia berada di akhir kata atau terletak sebelum tak ta'nis atau sebelum dua huruf tambahan wazan fa, wazan fa'lan, nah, pada wazan fa'lan yang demikian itu diriwayatkan pula oleh mereka. The Aidon Rawau, yang demikian diriwayatkan juga oleh mereka. 6. Lanjutkan. Fi masdaril mu'talli 'ainan wal fi'an minhu sahihun ghaliban nahwu al hiwal. 6. Barakallahu fikum. Artinya, fi masdaril mu'tal, pada masdar yang mu'tal. Nam ainan, mu'tal huruf ainnya, yaitu pada ain kalimahnya, pada masdar yang mu'tal ain kalimahnya. Sedangkan pada fi'il, sebagian besar daripadanya dianggap sahih, seperti lafaz al-hiwal. Lanjutan. Qala syarih rahimahullahu ta'ala: إذا وقعت الألف بعد كسرة وجب قلبها ياء، كقولك في جمع مصباح ودينار مصابيح ودنانير، وكذلك إذا وقعت قبلها ياء التصغير كقولك في غزال غزيل وفي قذال قذيل. نعم حسب. قال شارح رحمة الله: إذا وقعت الألف بعد كسرة وجب قلبها ياء. Jika alif datang setelah kasro, datang setelah huruf yang berharokat kasro, wajib qalbuha ya'an, maka alif tersebut wajib diganti menjadi ya. Alif wajib diganti menjadi ya. Kaqalika fi jam'i misbah wa dinar, misbah wa dinar, seperti ucapanmu pada jamak untuk misbah dan dinar. Nah, menjadi masabih. Asalnya mim, shad, alif, ba, alif, terus ha. Setelah ba itu asalnya ada huruf alif. Kemudian karena alif tersebut didahului oleh kasro, yaitu ba yang berkasro, maka alif berubah menjadi ya. Masabih. Wadananir. Nah, demikian juga pada dinar. Nah, asalnya dal, nun, alif, nun, alif lagi. Setelah itu ro. Setelah itu ro. Nah, sebelum ro ada alif ya. Karena alif yang sebelum ro itu sebelumnya berharokat kasro, maka alif dirubah menjadi ya, menjadi dananir. Nah, dan nun setelah dal, nun yang pertama di depan itu huruf asli. Kalau mufrad dinar memakai ya, itu sudah terjadi penggantian. Dinar ada ya di situ, setelah dal ada ya yang mufrad. Ya di situ penggantian dari nun. Nah, ketika dibikin jamak, nunnya kembali lagi. Yang tadinya diganti ya, nunnya kembali lagi menjadi dananir. Asalnya apa? Dinar. Asalnya dinar. Nam. Lanjutan. Afan. Wa kadzalika idza waqa'at qablaha ya'u tasghir. Demikian juga jika datang setelahnya ya tasghir. Nam. Demikian juga kalau alif itu datang setelah ya tasghir. Fu'ai. Fu'ailun. Nam. Kaqalika fi ghozal, seperti ucapanmu pada lafaz ghozal ditaskir menjadi ghozayil. Wa fi qadhal menjadi kudayir. Nam. Asalnya fu'ai, fu'ail, yaitu gin, doma, zai, fathah, lalu ya, sukun, setelah itu alif, ada kasronya. Setelah itu lam, itu asalnya. Demikian juga pada qadhal, asalnya qaf, yang kudhail, asalnya qaf, doma, dal, fathah, ya, sukun, lalu alif, kasro, lalu lam. Nah, lalu berubahlah menjadi menjadi ya. Huzayilun, kudayilun. Nah, lanjutan bacaan. قال الشارح وأشار بقوله بواو ذفعلا في آخر إلى آخر البيت إلى أن الواو تقلب أيضا ياء إذا تطرفت بعد كسرة أو بعد ياء التصغير أو وقعت قبل تاء التأنيث أو قبل زيادتي فعلان مكسورا ما قبلها. نعم. قال شارح رحمه الله wa asyara bi qawlihi bi wawin daf'ala fi akhiri ila akhir bait ila annal wawa tuqlabu aidan ya'an, mengisyaratkan pada bait tadi bahwasanya wawu juga diganti menjadi ya. Wawu juga bisa diganti menjadi ya. Naam, idza tatarafat ba'da kasro, jika wawu tersebut berada di ujung, di pinggir kata setelah kasro. Au ba'da ya'i tasghir, atau wawu tersebut datang setelah ya' tasghir, setelah ya' tasghir. Au waqa'at qabla ta' ta'nis, atau datang sebelum ta' ta'nis. Au qabla ziyadati fa'lan, atau sebelum tambahan pada fa'lan, sebagai huruf tambahan pada wazan fa'lan. Maksuran ma qablaha, yang huruf sebelumnya, huruf sebelum wawu itu dikasro. Nah, setelah itu dirinci apa yang disebutkan tadi, dirinci ya. Pertama apa? Idza tatarafat ba'dal kasrah, yang pertama. Yang kedua ba'da ya'i tashhir. Yang ketiga waqa'at qabla ta'nis. Yang keempat au qabla ziyadati fa'lan. Nah, itu yang keempat. Kemudian yang keempat akan dirinci berikut ini. Lanjutan. Qad fal awwalu nahwu radiya wa qawiya, asluhuma radiwa wa qawiya wa qawiwa, li'annahuma min ar-ridwan wal quwwah, faqulibatil wawu ya'an. Naam. Yang pertama yaitu tatarrafat ba'da kasrah, jika wawunya berada di ujung datang setelah kasrah. Ini yang pertama. Seperti pada radiya dan qawiya. Radiya dan qawiya, asluhuma radiwa dan qawiwa. Asal radiya adalah radiwa. Asal qawiya adalah qawiwa. Ini asalnya. Kemudian ketika karena wawunya berada di ujung, sebelum wawu harakatnya kasrah, maka wawu diubah menjadi iya. Qala li annahuma minar ridwan wal quwwah. Karena dua kata tersebut berasal dari ridwan dan quwwah. Maksudnya masdarnya itu ridwan. Ridwan keluar wawu menunjukkan apa? Asal dari radhiya adalah wawu, radhiwa. Demikian juga quwwah, keluar huruf wawu di situ menunjukkan asal dari qawiyah adalah wawu, quwwah. Karena asal fi'il adalah masdar. Masdar adalah asal untuk fi'il ataupun selainnya. Qala faqulibat til wawu ya'an, maka wawu diubah menjadi ya. Lanjutan. Wasani nahu juriyun tasghir jarwin wa asluhu juriyun fajtama'at al wawu wal ya'u wa subiqat ihdahuma bis sukuni faqulibat al wawu ya'an wa udghimat al ya'u fil ya'i. Naam. Wasani, dan yang kedua yaitu ba'da ya'i tasghir, setelah ya tasghir. Seperti pada lafaz juriyun, nahwu juriyin atau juriyun. Tasghiri jarwin, tasghir untuk jarwin. Naam. Jirwin atau jarwin. Bisa jarwin, bisa jurwin, bisa jirwin, ya disebutkan bi taslifi jim wal kasri afsah, dengan memberikan tiga harokat pada jim, yaitu bisa fathah, kasroh dan doma, wal kasri afsah, dan mengkasrohnya itu lebih pasih, yaitu jirwin, jirwun. Nah, waladul kalb wasabu, anak anjing atau anak binatang buas. Jirwun, anak binatang buas atau anak anjing. Nah, qala wa asluhu juraiwun, asalnya juraiwun, yaitu asal dari juraiyun adalah juraiwun, bentuk tasghir fu'ailun. Nah, fajtama'atil wawu wal ya'u sabaqat ihdahuma bisukun, berkumpullah wawu dan ya yang salah satu dari keduanya diawali sukun, berkumpul wawu dan ya, dua huruf ilat yang salah satu dari keduanya diawali sukun. Faqulibatil wawu ya'an, maka huruf wawu diubah menjadi ya. Nah, sehingga ketemu dua ya, ya. Sehingga apa? Ketemu dua ya ketika itu. Ya yang pertama sukun, ya yang kedua berharokat. Fa'udghimatil ya'u fil ya, maka ya yang pertama diidghamkan kepada ya yang kedua menjadi juraiyun. Lanjutkan. Wa tsalitsu nahwu syajiyatin wa hiya ismu fa'ilin lil mu'annathi wa kadzalika syujayyatun musaggharan wa asluhu syujaywatun min asy-syajwi. Naam. Wa tsalits, yang ketiga itu waqa'at qabla ta'nis. Yang ketiga wawunya datang sebelum tak taknis, tak marfuto. Nah, nahwu sajiyatin, sajiyatin contohnya, asalnya itu sajiwatun asalnya. Wahyasmu fa'ilin lil mu'annas, dia itu isim fa'il untuk mu'annas. Wakada sujayatun, demikian juga sujayatun musogoron, bentuk tasgirnya. Wasluhu sujaywatun, asal dari sujayatun adalah sujaywatun, sebagaimana asal dari sajiyatun adalah sajiwatun, asalnya wawu, asal ya adalah wawu. Nah, minas sajwi, karena berasal dari sajwi, yaitu masdarnya dari sajwun, menunjukkan asalnya adalah wawu. Nah, lanjutan. Ar-rabi'u nahu ghaziyani wa huwa mithalun mithalu dharibani min al-ghazwi. Naam. Ar-rabi'u yang keempat yaitu qabla ziyadatai fa'lan. Ghaziyan asalnya ghaziwan, ghaziwan asalnya. Wa huwa mithalu dhariban min al-ghazwi, dia itu semisal dengan dhariban dari ghazw. Naam. Syahidnya apa di situ? Ada tambahan alif dan nun. Ada tambahan alif dan nun. Dua huruf tambahan, dan wawunya datang sebelum dua huruf tambahan tadi. Wawu datang sebelum dua huruf tambahan tadi, maka diganti menjadi ya. Naam. Asalnya ghaziwan. Lanjutan. Qala syarih wa ashara biqawlihi la aydan ra'aw fi masdar al-mu'tal 'aynan ila anna al-waw taqlabu ba'da al-kasrati ya'an fi masdar kulli fi'lin i'tallat 'aynuhu taqlabu nahwu sama siyaman wa qama qiyaman wal aslu siwamun wa qiwamun فأعلت الواو في المصدر حملا له على فعله فلو صحت الواو في الفعل لم تعتل في المصدر نحو لا وذا لواذا وجاورا جوارا وكذلك تصح إذا لم يكن بعدها ألف وإن اعتلت في الفعل نحو حال حولا. نعم بارك الله فيكم. قال شارح rahimahu ta'ala wa asyara biqaulihi dha aidan ra'au fi masdaril mu'talil aynan. Nah, mengisyaratkan dengan ucapan ini ila annal wawa tuqlabu ba'dal kasrati ya'an fi masdari kulli fi'lin fi masdari kulli fi'lin uqtulat aynuhu. Mengisyaratkan dengan ucapan ini yaitu bahwasanya wawu diganti menjadi ya setelah kasrah. Bahwasanya wawu diganti setelah kasrah menjadi ya pada masdar setiap fi'il yang ainnya huruf mu'tal, yang ainnya huruf mu'tal yaitu huruf kedua, seperti pada contoh soma siyaman, koma kiyaman. Wal aslu siwamun wa qiwamun. Nah, asalnya adalah wawu. Siwamun berubah menjadi siyamun. Qiwamun berubah menjadi qiyamun. Nah, karena berasal dari qoma yaqumu qau qoma yaqumu, soma yasumu. Di situ muncul wawunya pada fi'il mudhari'. Begitu juga pada masdar siwamun dan qiwamun. Namun karena terjadi i'lal, maka siwamun menjadi siam, qiwamun menjadi qiyam, qiwamun menjadi qiyam. Fa'ilatil wawu fil masdari hamlan lahu ala fi'lihi, maka wawunya diiklal, terjadi iklal pada wawu. Nah, maka wawu terjadi iklal pada masdar karena menyamakan pada fiilnya. Qala fala sahatil wawu fil fi'li lam lam ta'talla fil masdar. Nah, jika wawunya bukan huruf ilat, maka tidak terjadi ilal juga pada masdar. Atau kalau wawunya tersebut tidak terjadi ilal, kalau wawu pada fiil tidak terjadi ilal, kalau wawu pada fiil tidak terjadi ilal, maka pada masdar juga tidak terjadi ilal. Itu ya. Kenapa? Karena masdar mengikuti fiil. Pada bab ilal di sini, ketika fiilnya tidak terjadi ilal, maka masdar tidak terjadi ilal. Ketika fiilnya ada ilal, maka masdar terjadi juga ilal. Contohnya la wada liwadan. La wada liwadan. La wada fi'il madi, wawunya tidak terjadi ilal. Demikian juga pada liwadan. Wawunya tetap tidak terjadi ilal. Ilal itu perubahan, bisa perubahan, bisa berupa penggantian perubahan atau pindahan harokat dan yang semisalnya. 6. Jawara jiwaron. 6. Sahihnya tidak diganti menjadi jiaron, tidak diganti menjadi liyadan. Kenapa? Karena wawu pada fiil tidak terjadi ilal. Berbeda dengan yang sebelumnya, soma berasal dari sawama, terjadi ilal, wawu berubah menjadi alif. Koma, kawama, kawama menjadi koma, wawu terjadi ilal pada fiil, dari kawama menjadi koma, maka pada masdar juga terjadi ilal. Kiwamun menjadi kiyamun. Adapun yang di sini menjadi pengecualian karena wawunya tidak terjadi ilal pada fiil, demikian juga tidak terjadi ilal pada masdarnya. Liwadan jiwaron. Qala wa kadzalika tasihu idalam yakun ba'daha alifun. Wa ini tulat fil fi'li nahwu hala hiwalan. Demikian juga tetap ditashih. Maksudnya wawunya tetap tidak berubah menjadi ya. Demikian juga tetap ditashih, yaitu wawu tetap tidak berubah menjadi ya. Idalam yakun ba'daha alif, jika setelah wawu itu tidak ada alif, jika setelah wawu bukan alif. Wa ini tulat fil fi'li, meskipun terjadi i'lal pada fi'ilnya. Meskipun terjadi i'lal pada fi'ilnya. Contohnya hala hiwalan. Hala asalnya hawala. Terjadi i'lal menjadi hala. Masdarnya hiwalan. 6. Fi'il terjadi ilal, dari hawala menjadi hala. Adapun masdar tetap hiwalan, bukan hiyalan, bukan. Kenapa? Karena setelah wawu tidak ada alif. 6. Barakallahu fikum. Dilanjutkan bacaan. Qala al-mu'allif rahimahullah wa jam'u dhi 'aynin u'illa aw sakan fahkum bidhal i'lal fihi haythu 'an. 6. Barakallahu fikum. Artinya jamak lafat yang mu'tal ainnya atau yang disukunkan, maka tetapkanlah baginya hukum i'lal. Nah, ini sekiranya hal ini dikemukakan. Jamak lafat yang mu'tal ainnya, yang ainnya mu'tal, untuk jamak yang dari lafat yang ainnya huruf mu'tal atau yang disukun, maka tetapkan terhadapnya hukum ilal ini. Ditetapkan hukum ilal ini sekiranya hal ini dikemukakan. 6. Haitsu an, haitsu anna, artinya dhahara hadzal jama'. Jika dikemukakan, dimunculkan. Lanjutan. Qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala ay mata waqa'atil wawu 'ayna jam'in وأعلت في واحده أو سكنت وجب قلبها ياء إن انكسر ما قبلها ووقع بعدها ألف نحو ديار وثياب أصله ما دوار وثياب فقلبت الواو ياء في الجمع لانكسار ما قبلها ومجيء الألف بعدها مع كونها في الواحد، إما معتلة كدار أو شبيهة بالمعتل في كونها حرف لين ساكنا كثوب. نعم بارك الله فيكم. Berkaitan dengan pembahasan tadi, antum melihat kitab kita yaitu Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif masih bab ibdal, ya. Dibahas di bab di kitab tersebut. Antum silakan melihat apa yang tertulis di kitab tersebut. Nah, demikian juga pada pembahasan kita yang mau kita baca ini. Barakallahu fikum. Artinya untuk mendapatkan tambahan penjelasan, baca kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif. 6 kitab itu sudah ditulis dengan metode untuk mudah dimengerti. Qala Syarih rahmat Allah, ay mata waqa'atil wawu aina jam'in wa uilat fi wahidihi aw sakanat wajaba qalbuha ya'an. Artinya, kapanpun wawu datang sebagai ain pada jama', yaitu huruf kedua, ain kalimah huruf kedua, kapanpun wawu dia jatuh sebagai ain kalimah pada jamak, wa uilat fi wahidihi, dan terjadi i'lal pada mufradnya, au sakanat atau disukun, wajib qalbuha ya'an, maka wajib diubah menjadi ya. Ining kasara ma qablaha, jika sebelum wawu tersebut berharokat kasra, wa waqa'a ba'daha alifun, dan datang setelahnya alif. Alif datang setelahnya alif. Wawu sebelumnya kasro, datang setelahnya alif. Nahwu diyarun, diyarun, wasiyabun. Nam, asluhuma diwarun wasiwabun. Asalnya diwar dan siap dengan wawu asalnya. Faqulibatil wawu ya'an fil jam'i lingkisari maqablaha wa maji'i alifi ba'daha, maka wawu diubah menjadi ya pada jamak, pada jamak isim tersebut. Kenapa? Karena sebelumnya berharokat kasro dan datang setelahnya alif, dan datang setelahnya alif. 6 diwarun, wawu sebelumnya kasro, datang setelah wawu juga alif sesuai dengan syarat. Qalam aqoniha fil wahidi imma mu'talan kadar, bersamaan itu, bersamaan dengan keadaan dia, bersamaan dengan keadaan dia pada mufradnya bisa berupa ain yang mu'tal seperti dar. Nam darun, asalnya dawarun menjadi darun, berarti terjadi i'lal, terjadi i'lal mu'tala, terjadi i'lal maksudnya. Au syabihatan bil mu'tal, atau dia menyerupai yang mu'tal. Maksud menyerupai mu'tal, wawunya sukun, wawunya sukun, ya, tidak terjadi perubahan namun wawunya sukun, itu menyerupai mu'tal. Fikoniha harfa lin sakinan, yaitu keadaan dia sebagai huruf lin yang sukun. Ka thawb, ka thawbin, seperti thawb. 6 lanjutkan bacaan. وصححوا فعلة وفي فعل وجهان والإعلال أولى كالحيل. نعم بارك الله فيكم. Arti bait ini, mereka menganggap sahih, mentashi, wasahahu, mereka para ulama ahli syaraf atau orang-orang Arab mentashi, menganggap sahih. Wazan fi'latun. Nعم. Tetapi pada lafadz yang berwazan fi'al, fi'alun, wajhan, ada dua bacaan, ada dua wajah. 6. Wal i'lal aula kal hiyal, dan bacaan i'lal lebih utama seperti pada lafaz hiyal, al hiyal. 6. Lanjutan. Qala syarih rahimahullahu taala, idza waqa'at al wawu 'ayna jam'in maqsuran maqsuran ma qablaha wa 'ajallat fi wahidihi aw sakanat wa lam yaqa' ba'daha al alif wa kana 'ala fi'latin wajaba tashihuha nahwu 'audin wa 'iwadatin wa kuzin wa kiwazatin wa shadda thawrun wa thiyaratun. Naam. Qala syarih rahimahu taala, idza waqa'at al wawu 'ayna jam'in maqsuran ma qablaha wa'talat fi wahidihi aw sakanat wa lam yaqa' ba'daha al-alifu wa kana 'ala fi'latin wajaba tashihuha. Jika wawu datang sebagai ain pada jamak yang sebelumnya dikasrah, yang huruf sebelumnya dikasrah, dan ain tersebut terjadi i'lal pada mufradnya, ain kalimah maksudnya, terjadi i'lal pada mufradnya, au sakanat atau dia itu sukun, ain kalimahnya bersukun, walam yaqa' ba'daha alif, dan setelahnya tidak datang alif, setelahnya tidak datang alif, wa kana 'ala fi'alatin, dan dia mengikuti wazan fi'alatun, wajib tashihuha, maka wajib untuk ditashih, wajib untuk menetapkan wawu, tidak boleh diubah menjadi ya. Seperti audun dan iwadatun, nahwu audin wa iwadatin. 6. Sahihnya Pak, wawu tidak diubah menjadi ya, tidak dikatakan iyadatun, tidak dikatakan demikian, namun wawu ditetapkan, kita baca iwadatun. Wa kuzin wa kiwazatin. Nah, pada contoh khuz, kuz dan kiwazatun, wawunya juga tetap. Nah. Wa shadda thawrun wa thiyaratun. Nah. Dan shad ucapan thawrun yang jamaknya menjadi thiyaratun. Nah. Kiasnya apa kiasnya? Kiasnya siwa siwa rotun, ya-nya tetap, wawunya tetap, siwa rotun tidak diubah menjadi ya, itu kiasnya. Seperti lafadz audun dan kuzun. 6. Dikatakan saat karena keluar dari kebiasaan, keluar dari kaidah, tidak seperti lafadz-lafadz yang lainnya yang sewajan. Qala wa min huna yu'lam. Wa min huna yu'lam annahu innama ta'talu fil jam'i idza waqa'at ba'daha alifun kama sabaqa taqriruhu. Dan dari sini diketahui bahwasanya dia itu mu'tal, terjadi i'lal. Dia itu terjadi i'lal pada jamaknya jika apabila datang setelahnya alif, sebagaimana yang telah lewat pernyataannya atau penjelasannya. Li'annahu hakama 'ala fi'alatin fi wujubi tashih. Dikarenakan dia dikarenakan beliau menghukumi, yaitu mu'alif. Dikarenakan beliau menghukumi wazan fi'ala fi wujubi tashih dengan wajib mentashih, wajib menetapkan wawu. Wa 'ala fi'alin bijawazi tashih wal i'lal, dan menghukumi pada wazan fi'al bijawazi tashih wal i'lal, yaitu menghukumi boleh mentashih dan boleh men-i'lal, boleh menetapkan wawu dan boleh mengubah wawu, merubahnya menjadi ya. Fatashihu nahwu, contoh pada tashih pada lafadz hajatun wa hiwajun. Hajatun mufrad, jamaknya hiwajun, wawunya tetap ya, wawunya tetap di situ. Wal i'lal, dan contoh pada i'lal, qomatun wa qiyamun. Qomatun dan qiyamun, afan, qimatun. Q Qomatun wa qiyamun. Apa di situ antum tulisannya? Qomatun. Iya, qomatun. Qomatun wa qiyamun. Wadimatun wa diyamun. Wa tashih fiha qalil, dan mentashih padanya sedikit, yaitu sedikit atau jarang mentashih, yaitu apa? Jarang menetapkan wawu. Jarang mengatakan diwamun atau qiwamun. Wal i'lalu ghalib, dan mengiklal adalah menjadi hal yang banyak atau biasa. Yaitu apa? Wawu diubah menjadi ya. Lanjutan. Qala al-mu'allif rahimahullah, wal wawu la man ba'da fathin yanqalab kal mu'tiyan yurdayan wa wajib. Naam, artinya huruf wawu yang menjadi lam kalimah sesudah harokat fathah diganti menjadi ya, seperti lafadz al-mu'tayan dan yurdiyan, wajib, dan ini diwajibkan. Lanjutan. Ibdal wawin ba'da dhammin min alif wa ya kamuqinin bila laha a'tarif. Nah, artinya mengganti alif sesudah doma dengan wawu dan ya, seperti pada lafadz muqinun. Nah, maka gunakanlah hal ini terhadapnya. Lanjutan. Qala asy-syarih rahimahullahu taala, idza waqa'at al-waw tarafan rabi'atan fa sa'idan ba'da fathatin qulibat ya'an nahwu a'taytu asluhu a'tawtu li'annahu min ata'i'tu idza tanawala fa qulibat al-waw fi al-madhi ya'an hamlan 'ala al-mudari'i nahwu yu'ti kama humila ismu al-maf'uli nahwu mu'tayani 'ala ismi al-fa'ili nahwu mu'tiyani وكذلك يرضيان أصله يرضوان لأنه من الرضوان فقلبت واوه بعد الفتحة ياء حملا لبناء المفعول على بناء الفاعل نحو يرضيان. نعم، بارك الله فيكم. قال الشارح رحمه تعالى: إذا وقعت الواو طرفا رابعة فصاعدا بعد فتحة قلبت ياء. Apabila waw jatuh di ujung kata, di akhir kata, rabi'atan fasa'idan, menempati huruf keempat atau lebih, ba'da fathatin, setelah harokat fathah, yaitu huruf sebelum wawu harokatnya fathah, qulibat ya'an, maka wawu diubah menjadi ya, maka huruf wawu diubah menjadi ya, seperti pada contoh a'taitu asluhu a'tautu. Atau itu asalnya apa? Atau tu, yaitu asal ya adalah wawu. Li'anahu min ato ya'tu, karena dia itu berasal dari ato ya'tu, yaitu fi'il madi, sulasinya dari ato ya'tu, lalu dimasukkan ke wazan af'ala menjadi ato, menjadi ato ya. Idza tanawala, jika seseorang itu mengulurkan tangannya, tanawala, mengulurkan untuk memberi atau mengambil, tanawal. Faqulibatil wawu fil madi ya'an, maka wawu pada fi'il madi diubah menjadi ya, hamlan alal mudhari', mengikuti yang ada pada mudhari', menyamakan dengan apa yang ada pada fi'il mudhari'nya. Naam. Nahwu yu'ti, contohnya yu'ti, a'ta yu'ti. 6. Artinya apa? Artinya ketika a'ta di situ masih berbentuk alif, alif ya, a'ta, yang alif itu berasal dari wawu namun ditulis bengkok karena jatuh di huruf keempat atau lebih. Kemudian mudhari'nya yu'ti, mudhari'nya keluar ya. 6. Kemudian kembali lagi ke fi'il madi. Bagaimana kalau fi'il madinya bersambung dengan dhamir rafa' mutaharik yang a'ta tadi? Nah, maka dijawab yang alif yang asalnya wawu tadi nam dirubah menjadi ya ketika nam memenuhi syarat dengan syarat yang disebutkan tadi menjadi a'ta itu. Seperti yang terjadi pada mudhari', menyamakan dengan mudhari'. Qala kama humila ismul maf'ul, sebagaimana disamakan pula isim maf'ulnya, sebagaimana isim maf'ul juga disamakan dengannya, dengan fi'il mudhari'. Nahwu mu'tayani ala ismil fa'il. Afan, sebagaimana isim maf'ul juga disamakan dengan isim fa'il, seperti mu'tayani disamakan dengan mu'tiyani. Mu'tiyani. Naam. Barakallahu fikum. Mu'tiyani, mu'tiyani jelas wawu berubah menjadi ya karena sebelumnya harokat kasro. Adapun mu'tayani sebelumnya harokatnya fathah. Naam. Namun pada isim maf'ul disamakan dengan isim fa'il. Asalnya apa? Asalnya yang isim fa'il mu'tiwani, mu'tiwani. Nah itu, kemudian terjadi ilal menjadi mu'tiyani. Itu apa? Wawu sebelumnya kasrah dirubah menjadi ya. Namun pada isim maf'ul wawu sebelumnya fathah, mu'tawani. Nah, di sini ilalnya beda. Ilalnya apa? Pada isim maf'ul menyamakan dengan isim fa'il sehingga sama-sama diubah menjadi ya. Sama-sama diubah menjadi ya. Mu'tiyani, mu'tayani. Qala kadzalika yurdayani asluhu yurdawani. Demikian juga pada yurdayani, dia itu asalnya yurdawani. Asalnya adalah wawu. Li'anahu minar ridwan. Li'anahu minar ridwan, karena dia berasal dari masdar ridwan. Artinya apa? Artinya berasal dari wawu. Keluar wawunya pada masdar ridwan. Yaitu ra, dot dan wawu itu asli. Alif dan nun tambahan, tambahan pada masdar. Faqulibat wawuhu ba'da fathati ya'an, maka wawunya diubah. Faqulibat wawu ba'dahu fath, ba'dal fathati ya'an. Faqulibat wawu wawuhu ba'dal fath, fathati ya'an, maka wawunya yang datang setelah fathah dirubah menjadi ya. Hamlan li bina'il maf'ul, untuk menyamakan dengan bentuk maf'ul. Ala bina'il fa'il, untuk menyamakan bentuk maf'ul dengan bentuk fa'il, yaitu si maf'ul dengan si fa'il. Afan, bentuk ma'lum, majhul dan ma'lum. Untuk menyamakan bina' maf'ul yaitu fi'il majhul ala bina'il fa'il dengan fi'il ma'lum. Nahu yurdiyani, yurdiyani. Naam. Lanjutan bacaan. Qala asy-syarih wa qawluhu wa wajiba ibdal wawin ba'da dhammin min alif, ma'nahu annahu yajibu an yubdal min al-alif wawun, wawan, wawun idza waqa'at ba'da dhammatin, ka qawlika fi bay'a buy'a wa fi dharibin dhuriba. Naam. Wa qaluhu wa wajaba ibdalu wawin ba'da dhammin min al-alif. Naam. Arti dari ucapan ini yaitu pada bait, maknahu artinya annahu yajibu an yubdala min al-alifi wawun, yaitu wajib untuk mengganti alif menjadi wawu. Enam. Yaitu wajib an yubdala min al-alifi wawun, yaitu wajib mengganti alif menjadi wawu. Idza waqa'at ba'da dhamma, jika datang setelah dhamma. Ka qaulika fi baya'a, seperti ucapanmu pada baya'a menjadi buyi'a. Enam. Alif berubah menjadi wawu. Baya'a menjadi buyi'a. Wa fi dharaba menjadi duriba, yaitu diubah menjadi bentuk fi'il majhul ya. Dharaba fi'il ma'lum, majhulnya apa? Duriba. Karena fi'il majhul itu diawali dengan doma. Kaidahnya apa fi'il majhul? Yaitu mendoma huruf pertama pada fi'il madhi, mendoma huruf pertama dan mengkasrah sebelum huruf terakhir. Adapun pada fi'il mudhari, mendoma huruf pertama dan menfathah sebelum huruf terakhir. Itu kaidah fi'il majhul kan. Nah, maka ketika huruf pertama didoma, doma bertemu dengan alif, doma bertemu dengan alif. Setelah doma ada alif, maka alif dirubah menjadi wawu. Ba'a menjadi bu'ya. Ya ketuk. Nah, ba'a menjadi bu'ya. Kemudian doroba menjadi duriba. Lanjutkan. Qala syarih wa qawluhu wa yaka muqinin bidza la ha'tarif ma'nahu anna al-ya'a idza sakanat fi mufradin ba'da dhammatin wajaba ibdaluha wawan nahwu muqinin wa musirin asluhuma muqinun wa muysirun li'annahuma min ayqana wa aysara falau taharrakat al-ya'u law lam tu'al nahwu huyam. Naam. Barakallahu fikum. Wa qawluhu, dan ucapan mu'alif, wa ya kamuqinin bidzaliha fidaliha taraf iqtarif, maknahu artinya anal ya'a idza sakanat fi mufradin ba'da dhamma, artinya bahwasanya ia jika bersukun, jika ia tersebut bersukun pada isim, pada bentuk mufradnya atau pada isim mufradnya, wajaba ibdaluha wawan, maka wajib menggantinya menjadi wawu. Enam, ya bersukun wajib diganti menjadi wawu. Enam, yaitu ketika apa? Ketika datang setelah doma, huruf sebelum ya itu doma. Nahwu muqinun dan musirun. Nahwu muqinin wa musirin. Asluhuma, asalnya adalah dari muqinun dan muysirun. Muqinun dan muysirun. Li'annahuma min aiqona wa aisara, karena keduanya berasal dari fi'il aiqona dan aisara. Nam aiqona ikut wazan af'ala, af'ala yuf'ilu. Nam berarti asalnya dari ya, dan juga sulasinya, sulasinya dari ya, dari yaqona atau yakuna, dan dari yasara. Qala fala taharakatil ya'u lam tu'al, lam tu'alla nahwu huyamun atau huyamin. Nah, andai kan ya'nya berharokat, maka tidak terjadi iklal, tidak terjadi pergantian ya' menjadi wawu seperti pada kata huyam. Huyam di situ ya'nya berharokat, meskipun sebelumnya doma, dia tetap tidak diganti menjadi wawu. Enam. Sedikit lagi. Ini sedikit. Penjelasannya sedikit. Ya, silakan baca. Qala al-mu'allif rahimahullah wa yuksaru al-madmum fi jam'in kama yuqalu himun 'inda jam'in ahyama. Enam. Artinya harakat doma pada jamak yang dikasrahkan seperti yang pernah dikatakan pada himun, bentuk jamak dari lafaz ahyam, ahyamu. Lanjutkan. Qala asy-syarih yujma'u fa'la'u wa af'alu 'ala fu'lin bi dhammi al-fa'i wa sukun al-'ain kama sabaqa fi at-taksir ka hamra'a wa humrin wa ahmara wa humrin. فإذا اعتلت عين هذا النوع من الجمع بالياء قلبت الضمة كسرة لتصح الياء نحو هيماء وهيم وبيضاء وبيض ولم تقلب الياء واوا كما فعلوا في المفرد كموقن استثقالا لذلك في الجمع. نعم بارك الله فيكم. قال يجمع فعلاء وأفعل على فعل بالدوم الفاء. Nam. Fa'la dan af'alu dibuat jamak mengikuti wazan fu'lun. Fa'la'u dan af'alu dibuat jamak mengikuti wazan fu'lun. Nam, seperti apa kita ngucap ahmaru dan hamra'u, jamaknya humrun. Itu ya. Asfaru dan safra'u, jamaknya sufrun. Bidomil fa', dengan mendoma huruf, dengan mendoma fa' kalimah, huruf pertama di doma. Wasukunul ain, dan mengkasrah ainnya, huruf keduanya. Kama sabaqa fi taksir, seperti yang telah lewat pada pembahasan jamak taksir. Kahamra'a wa humrin wa ahmaru wa humrun, seperti pada lafaz hamra jamaknya humrun. Ahmaru juga jamaknya humrun. Kahamra'a wa humrin wa ahmara wa humrin. Naam, hamra yang merah, humrun berarti jamaknya yang merah-merah. Qala fa idza talat ainu hadan naw minal jam'i bil ya'i qulibatid dhammatu kasratan. Jika ain jenis ini terjadi iqlal. Naam, jika ain pada jenis kata ini terjadi iqlal minal jam'i pada jamak pada jamaknya bil ya, yaitu dengan ya, qulibatid dhammatu kasratan, maka dhammanya diubah menjadi kasra. Litasihal ya'u, agar ya'nya ditetapkan, agar ya'nya ditetapkan, yaitu agar ya' tidak diganti menjadi wawu. Nahwu haima haima'a wa himin. Nah, seperti ahyam dan haima. Ahyam itu untuk mudzakkar, ahyamu mudzakkar, haima'unya untuk muannas. Apa jamaknya? Jamaknya himun. Asalnya adalah humun, seperti kita ngucap humrun. Karena timbangannya sama ya. Ahyamu sama dengan ahmaru. Hamya'u sama dengan hamra'u. Timbangannya sama wazannya. Maka jamaknya juga sama secara kaidah. Yaitu apa? Hum, jamaknya fu'lun, seperti mengucap humrun. Berarti asalnya adalah, asalnya apa? Asalnya adalah humun. Nah, itu asal jamaknya. Demikian juga pada bedo'u wabid, wabid, bedo'a wabidin. Ini juga terjadi seperti pada lafad abyadu dan bedo'u. Asalnya kita mengucap budun, asalnya itu, asalnya budun, seperti humrun. 6. Walam tuklabul ya'u wawan, wawunya tidak diubah menjadi ya, tidak diubah menjadi wawu, kama fa'alu fil mufrad, sebagaimana yang mereka lakukan pada isim mufradnya, pada bentuk mufradnya. Kamu kinun istithqaran lidhalika fil jama'. Kenapa? Karena mereka menganggap berat hal itu pada jama'. 6. Barakallahu fikum. Lihat penjelasan di Mumti' ya. Yang khusus ini yang tentang humrun, bidun. Pada halaman 246. Halaman 246. Antum dapatkan pada kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif halaman 246 disebutkan catatan himun dan bidun jamak dari hamya'u atau ahyamu. Hamya'u muannas, ahyamu mudzakkar, dan juga bidwa'u dan abyadu. Secara kias bentuk jamaknya adalah fu'lun, yaitu humun, huimun. Afan, tadi ana baca pakai wawu ya. Secara kias bentuk jamaknya adalah huimun dan buidun. Nah, memperbaiki apa yang tadi sempat diucap humun dan budun. Nah, itu yang benar, tetap ya, tidak diganti menjadi wawu. Bentuk jamak, bentuk jamaknya fu'lun, yaitu huimun dan buidun. Seperti jamak untuk ahmaru dan hamra'u, yaitu humrun. Seperti jamak pada apa? Ahmaru dan hamra'u, yaitu humrun. Nah, asalnya apa berarti? Asalnya ha itu berharokat doma, huimun. Ba berharokat doma, huidun, itu asalnya. Kalau dikarenakan huimun dan huidun bentuk jamak, maka iqlal di atas tidak berlaku. Karena dia bentuk jamak, maka iqlalnya enggak berlaku. Yaitu apa? Ya tidak diubah menjadi wawu, tidak dikatakan menjadi humun dan budun, tidak begitu. Bahkan wajib menyelamatkan ya dari ibdal. Bahkan apa? Wajib menyelamatkan ya dari ibdal, dari berubah menjadi wawu, karena harokat sebelumnya adalah doma. 6. Ya sukun sebelumnya doma, maka wajib diganti wawu. Itu kan? Bagaimana supaya enggak terjadi? Bagaimana supaya tidak diganti wawu? Maka apa? Maka harokat sebelumnya harus diubah menjadi kasro. 6. Ya ulang ya. Sukun sebelumnya doma, wajib mengganti ya menjadi wawu. Supaya tidak diganti wawu, maka huruf sebelumnya diganti menjadi kasroh harokatnya. Harokat huruf sebelumnya diganti menjadi kasroh. Dengan begitu ya-nya menjadi selamat. Dengan begitu ya-nya menjadi selamat. 6. Ulang. Bahkan wajib menyelamatkan ya dari ibdal, dari berubah menjadi wawu, karena harokat huruf sebelumnya adalah doma. Maka doma pada fa kalimah diganti menjadi kasroh, sehingga dikatakan himun dan bidun. Himun dan bidun berarti apa? Asal dari himun adalah huimun dan buidun. Kemudian diganti harokatnya dari doma menjadi kasroh karena untuk menyelamatkan ya, agar ya tidak berubah menjadi wawu. Itu alasannya. Nah, ini kita baca karena tadi sempat dalam menerjemahkan agak bingung ya. Ternyata memang salah dalam sedikit memahami. Yaitu apa? Yang tadi sempat dijelaskan buidun. Nah, yang benar bukan buidun, tapi sempat dibacakan tadi budun. Yang benar adalah bidun atau buidun. Nah, silakan dibaca kitab Al-Mumtik fi Ilmi Tasrif untuk lebih mengerti maksud dari pembahasan kita yang ada di syarah Ibnu Aqil ala Alfiyah bin Malik. Nah, karena pembahasannya mirip ya, pembahasannya mirip, bahkan ada yang sama, banyak yang sama. 6. Kita cukupan sampai di sini. Alhamdulillah kita sudah sampai ke bait 960. 6. Tersisa sekitar 40 bait lagi. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan mendatang. Barakallahu fikum. Semoga apa yang disampaikan bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.